Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi. Dan kita memasuki bab baru di dalam kitab Tauhid. Al-Mu'allif, Al-Imam Al-Mujaddid, Syekhul Islam, Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullahu ta'ala, mengatakan bab man sabba ad-dahra faqad aada Allah, bab barang siapa mencela waktu, masa, zaman, maka berarti dia telah aada Allah, mengganggu Allah. Ya. Ya, kata ada dalam kehidupan kita sehari-hari ya, sering diartikan dengan menyakiti. Namun nanti akan kita pelajari bersama bahwa Allah tidak tersakiti dan tidak termudharatkan dengan gangguan dari siapapun. Nah, ini bab yang baru yang tentunya disebutkan oleh penulis rahimahullah karena memiliki kaitan yang erat dengan tauhid. Nah, apa keterkaitannya dengan kitab tauhid? Keterkaitannya adalah mencela masa, mencela waktu, mencaci maki zaman, itu bisa menjadi syirik akbar yang mencabut tauhid dari akarnya dan bisa menjadi syirik asghar karena itu merupakan kesyirikan di dalam lafaz ya, dan tidak mengeluarkan mencabut dan mengeluarkan ngucapnya dari Islam dan tidak mencabut tauhid dari akarnya. Nah, apa makna asab? Man sabba, barang siapa yang sab. Sab jadi mencela, satam, takbih, zam. Ya, mencela, mencaci, menjelek-jelekan, memburuk-burukan. Ya. Dan semisalnya itu sab. Barang siapa yang melakukan itu terhadap ad-dahr. Apa itu dahar? Dahar yaitu zaman. Waktu. Dahar adalah zaman, waktu yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Naam. Seperti waktu siang, malam, minggu, bulan, tahun, abad. Nah, ini merupakan dahr. Zaman, waktu, itu merupakan makhluk Allah. Ya. Dan zaman itu tidak melakukan apa-apa. Yani, tidak menakdirkan apapun untuk terjadi. Justru zaman itulah yang ya, masuk di dalam takdir Allah. Maka apapun yang terjadi, maka itu dengan takdir Allah. Allah yang menakdirkan, Allah yang menciptakan. Adapun zaman, ya, maka tidak. Ya. Zaman itu ya, tunduk di dalam pengaturan Allah, diatur oleh Allah. Ya. Sehingga barang siapa mencela zaman, waktu, tahun, hari dan semisalnya ya, maka ini merupakan suatu kebodohan ya, ini suatu kebodohan. Nah, dan kebodohan itu bisa menjadi syirik akbar ketika mencela masa, Ya, dalam keadaan tertentu bisa menjadi syirik akbar dan terkadang tidak. Nah, kapan menjadi syirik akbar dan kapan menjadi syirik asghar? Para ulama telah menerangkan bahwa mencela, mencaci, merendahkan, menjelek-jelekkan zaman itu terbagi menjadi beberapa keadaan yang akan mempengaruhi hukumnya. Keadaan yang pertama adalah orang yang mencela zaman, masa dengan keyakinan bahwa zaman itu memang mengatur segala urusan, ya, memberikan pengaturan di seluruh makhluk di alam semesta ini. Maka dengan itu sabbud dahr, mencela masa, menjadi syirik akbar karena meyakini ada yang mengatur, yang mencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang mengucapkannya dengan keyakinan seperti ini maka dia kafir. Keadaan yang kedua adalah mencela, ya, masa, waktu, zaman, entah itu hari tertentu, mencela hari tertentu, ya, atau minggu tertentu, atau bulan tertentu, zaman tertentu, atau zaman secara umum, ya, tetapi tidak meyakini bahwa zaman itu yang mengatur, ya, meyakini bahwa zaman, meyakini bahwa Allah lah yang mencipta, Allah lah yang mengatur segala sesuatu. Nah, maka ketika itu hukum sabud dahar, mencela masa di dalam keadaan ini, ya, ini bukan syirik akbar, ini merupakan kebodohan, ya, kesalahan yang diharamkan. Dan Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah menyebutkan bahwa ini tergolong syirik asghar. Walaupun pengucapnya tidak meyakini bahwa zaman ini mencipta, menakdirkan dan mengatur sebagaimana Allah Subhanahu wa taala. Namun lafaznya, ucapannya, ya, tidak beradab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lanjutkan seperti tadi, sabud dahar, mencela masa terbagi menjadi beberapa keadaan dan itu mempengaruhi hukumnya. Ya, keadaan yang pertama tadi mencela masa, ya, masa di sini bisa berupa hari, ya, minggu, bulan tertentu, tahun tertentu, ya, ya, atau zaman secara umum dengan keyakinan bahwa zaman itu memang memberikan pengaruh, memang mengatur terjadinya berbagai peristiwa di alam semesta. Maka mencela masa dalam keadaan ini hukumnya adalah syirik akbar karena itu merupakan menyekutukan Allah dalam hal rububiyah, dalam hal pengaturan dan penciptaan. Nah, karena syirik akbar maka pengucapnya, ya, dihukumi kafir. Keadaan yang kedua adalah sabud dahar, mencela masa tanpa meyakini bahwa masa, zaman itu, ya, mengatur dan mencipta. Ya. Yang dia yakini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan, mengatur dan mencipta. Namun dia tetap mencela masa ini. Mencela masa, mencela zaman, mencela waktu. Ya. Menjelek-jelekkannya. Ya, mencaci makinya. Maka ini hukumnya adalah syirik asghar seperti yang diterangkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, dan itu merupakan safah. Ya. Suatu tindakan yang bodoh menisbatkan atau mencela sesuatu yang tidak melakukan, ya. Jadi mencela zaman padahal dia meyakini Allah yang menakdirkan. Zaman tidak melakukan apa-apa. Nah, ini kan suatu bentuk kebutuhan. Nah, kemudian perlu diberi catatan bahwa ini tidak termasuk, ya, di sana ada yang mungkin, ya, disangka termasuk mencela mata, ya, sabud dahar, padahal tidak, yaitu al-ikhbar, sekedar khabar, memberitakan tentang suatu hal, memberitakan tentang suatu hal yang terjadi di suatu waktu, ya, di suatu waktu, ya, tanpa mencaci maki waktu tersebut, hari tersebut, atau minggu, atau bulan, atau tahun tersebut. Ini tidak termasuk sabud dahar, dan ini hukumnya boleh, jaiz. Contohnya apa? Contohnya seperti mengatakan apa? Ya, hari ini panas sekali. Ya. Nah, hari ini, ya, mendung misalkan. Hari ini mendung, akhirnya pakaian kita, ya, jemuran kita, ya, tidak kering. Ya. Nah, dan seperti tadi, wah, ini panas sekali, kita, ya, kelelahan, kepayahan. Nah, jadi sekedar khabar, ikhbar. Dan ini boleh, tidak masalah. Tanpa ada unsur menjelek-jelekkan, mencaci maki zaman. Sekedar ikhbar. Ya, misalkan apa? Ya, di tahun lalu, ya, kemarau panjang sekali, panas sekali. Misalkan. Ya, ini kan sekedar ikhbar. Ya, tahun lalu atau dan berlanjut sampai sekarang, ya, banyak sekali musibah. Ya, ada kata-kata tahun menyebutkan zaman, waktu, dan semisal ini sekedar ikhbar, tidak masalah. Ini tidak termasuk sabut dahar. Yang dimaksud sab seperti tadi, ya, ini ada unsur menjelek-jelekan, memaki, ya, mencela, ya, dan semisalnya. Nah, ini diperbolehkan karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, hal semisal itu, ya, apa namanya, ikhbar, ya, sekedar ikhbar, memberitahukan tentang suatu hal, ya, yang terjadi di suatu waktu. Allah taala berfirman, bagaimana fi ayamin nahisat linudziqahum adzabal khizy. Ya, di hari-hari yang nahas, hari-hari yang nahas, ya, yang sial bagi mereka, untuk kami buat mereka merasakan kehinaan atau adab yang menghinakan. Ya, ayam nahisat. Jalla Subhanahu wa taala menyifati hari-hari tersebut dengan nahas, nahas, kesialan, kemalangan. Ya, bagi kaum tersebut. Ya. Dan ayat-ayat yang lain. Kemudian man sabad dahar faqad adza Allah. Barang siapa mencela, mencaci maki masa, waktu, faqad adza Allah, berarti dia telah adza Allah. Adza, ya, dalam bahasa kita, ya, sering diartikan dengan apa? Menyakiti, mengganggu. Nah, menyakiti dan mengganggu. Penulis rahimahullah menyebutkan judul bab ini yang menyesuaikan hadis yang akan beliau sebutkan dalam bab. Yu'zini ibnu Adam, anak Adam, yu'zini. Yang menggangguku atau menyakitiku. Tapi tidak terfahami di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala tersakiti dan termudharatkan serta terugikan dengan ucapan celaan orang yang mencela masa. Kan seperti itu, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin termudharatkan oleh siapapun. Sehingga yang dimaksud dengan adza di sini, ya, ini tidak sampai ya, memudaratkan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sehingga makna adallah intinya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai perbuatan itu. Allah Subhanahu wa taala membenci perbuatan itu dari hambanya, yaitu perbuatan mencela, mencaci maki zaman. Faqad adallah, orang siapa mencaci maki zaman, berarti dia telah melakukan satu hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ya ta'adza. Ya. Ya Allah Subhanahu wa taala mendapatkan adza dari hambanya yang tidak baik, tapi Allah Subhanahu wa taala la yatadarrar, tidak termudaratkan, tidak merugikan dan tidak tersakiti. Ya. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahum lan yadhurrullaha syai'a. Sesungguhnya mereka tidak akan dapat memudaratkan Allah sedikit pun. Jadi gerakan antara adza dengan darar. Adza itu ya mengganggu, menyakiti. Ya, dengan darar. Ya, dengan darar. Kalau darar termudaratkan, Allah tidak termudaratkan. Ya, demikian juga di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innakum lan tablughu dhurri fatadhurruni." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan sampai memudaratkanku, tidak akan mampu memudaratkanku. Ya, mudarat, ya tidak mampu. Ya, sehingga kurang lebih intinya ketika dikatakan faqad adallah, ya telah adallah, maksudnya adalah ya, dia telah melakukan suatu hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sebenarnya orang yang semacam ini telah melakukan adza kepada Allah. Ya, kenapa? Sebab hakikatnya walaupun tanpa dia sadari, dia telah mencela Allah. Ya, di dalam ucapannya nampak yang dia cela adalah zaman, waktu, dia caci maki, dia jelek-jelekan. Ya. Namun pertanyaannya, siapa yang menakdirkan peristiwa-peristiwa terjadi di zaman itu, di waktu itu, hari itu, bulan itu? Allah. Maka hakikatnya dia ya telah mencela Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, barang siapa yang mencela masa, waktu, entah itu hari, minggu, bulan, atau tahun, hakikatnya dia telah mencela Allah, dia sadari atau tidak. Dia sadari atau tidak. Nah. Nah. Nah, perbuatan mencela waktu, ya hari, minggu, bulan, tahun, atau zaman tertentu, ya suka mencela waktu, zaman, masa, mencaci makinya, menjelek-jelekannya, ya ini menunjukkan bahwa dia itu lemah agamanya, lemah agama, lemah imannya, karena kalau imannya kuat, ya keimanannya yang kuat itu akan menghalanginya. Ya, mencaci maki zaman. Sebab yang dia yakini adalah bahwa Allah yang menakdirkan segala sesuatu, maka tidak sepantasnya menjelek-jelekkan zaman. Ya, Allah yang menakdirkan. Ya, kenapa malah mencela zaman? Ya, kenapa malah mencela zaman? Kalau Allah yang menakdirkan, ya sudah, nanti diam. Sabar. Jika itu adalah hal-hal, peristiwa-peristiwa yang menyakitkan. Nah, demikian juga mencela zaman ini menunjukkan bahwa ya, pengucapnya, orangnya ya memiliki asfafah, jahal azim, kebodohan yang sangat besar. Ya, akalnya bodoh, akalnya lemah. Ya. Seandainya dia tidak memiliki iman, tapi memiliki akal yang cerdas, akal yang sehat dan kuat, dia akan berpikir apa kaitannya hari dengan peristiwa ini, kan gak logis, apa kaitannya, tidak ada. Nah, sehingga kalau sampai terjadi, maka menunjukkan dia memiliki iman yang lemah dan memiliki kejahilan yang sangat parah, yang sangat besar, na'udzubillah. Dan kemudian penulis rahimahullah menyebutkan ya, firman Allah Ta'ala, wa qawlillahi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Dan firman Allah Ta'ala, wa qalu, dan mereka mengatakan, ma hiya illa hayatuna dunya, tidaklah itu melainkan kehidupan kita di dunia ini saja. Kita mati dan kita hidup, serta tidak ada yang membinasakan kita illa dahr, kecuali masa. Tidak ada yang membinasakan kita kecuali masa. Al-ayah. Ya, sampai akhir ayat. Kelengkapan ayatnya adalah wa ma lahum bidzalika min 'ilmin in hum illa yadhunnun. Dan tidaklah mereka memiliki ya sedikit ilmu pun tentang hal itu. In hum illa yadhunnun, tidaklah mereka itu kecuali sekedar menyangka-nyangka. Nah, di dalam ayat ini Allah Ta'ala berfirman, waqalu, dan mereka mengatakan, mereka siapa? Ini musyrikul Arab. Ya, orang-orang musyrik bangsa Arab. Demikian juga al-falasifah al-ilahiyun, para ahli filsafat yang mencoba berbicara tentang masalah ketuhanan, para ahli filsafat. Orang-orang musyrikin Arab dan para ahli filsafat itu ya, serta orang-orang yang semisal dengan mereka ya, mengatakan kalimat ini yang Allah hikayatkan, Allah sebutkan dalam ayat. Nah mereka ya mereka orang-orang yang mengatakan ini ya sejalan dengan kelompok Duhriyah. Ya, kelompok Duhriyah. Duhriyah itu nisbat kepada dahar. Mestinya Dahriyah begitu ya, dengan memfathah dal. Nisbat kepada dahar. Ya, namun ternyata yang digunakan adalah Duhriyah dengan memfathah dal. Mam. Ya, nisbat kepada dahar karena mereka ya tidak meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka yakini adalah bahwa zaman inilah yang menghidupkan dan mematikan. Sehingga mereka dinisbatkan kepada dahar. Dan disebut Duhriyah. Nah ini orang-orang musyrikin Arab dan falasifah serta Duhriyah. Ya. Mengatakan, ma hiya illa hayatuna dunya. Tidak ada hal itu kecuali sekedar kehidupan kita di dunia ini. Jadi tidak ada kehidupan lain. Kehidupan yang kedua setelah kehidupan dunia. Tidak ada akhirat. Kalau sudah mati, ya mati. Tidak akan dibangkitkan lagi. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan kita saat ini yang kita rasakan. Kehidupan apa? Kehidupan dunia. Ya. Tidak ada kehidupan yang kedua. Kehidupan akhirat. Ya. Dengan dibangkitkannya orang-orang yang sudah mati. Itu tidak ada, kata mereka. Ini ya illa atau ma ya illa hayatuna dunia. Namutu wa nahya. Kita mati dan kita hidup. Apa maksudnya perkataan mereka ini? Maksudnya di antara kita ada yang mati dan ada yang terlahirkan. Ya. Ya, ada yang mati, ada yang lahir, yang lahir kemudian mati lagi, lahir lagi. Ya. Hanya seperti itu saja bergulir. Ya. Yang mati ya sudah mati, yang lahir ya menjalani kehidupan ya selama berapa waktu atau berapa tahun kemudian mati, kemudian ada lagi yang lahir yang lain. Hanya seperti itu. Silih berganti. Namu tu warahya. Nah. Ya, seperti yang dikatakan oleh mereka, ya, kehidupan ini adalah innaha arhamun tadfa wa ardun tabla. Ya, kehidupan ini hanyalah arham, rahim-rahim yang mengeluarkan bayi, melahirkan bayi, tadfa wa ardun tabla, dan bumi yang menelan mayit-mayit yang sudah mati. Sudah cuma itu. Yang ini masuk ke kuburan, ya, yang ini dilahirkan oleh rahim-rahim. Sudah. Nanti bergantian yang dilahirkan, hidup beberapa lama kemudian mati, ditelan oleh bumi. Ya. Dan ada lagi manusia-manusia lain yang dilahirkan oleh rahim-rahim. Hanya seperti itu. Inna arhamun tadfa' wa arhun tabla'. Ya, ini istilahnya mereka, ungkapan mereka. Wa ma yuhlikuna illa dahr. Dan tidak ada yang membinasakan kami, membinasakan kita, kecuali dahar, kecuali masa, zaman. Apa maknanya? Ada dua makna kalimat mereka ini yang Allah nukilkan di dalam ayat ini. وَمَا يُحْلِكُنَّ إِلَّا الدَّهَرُ. Dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali masa. Ya, memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah, ya, sebab kematian kita hanyalah turul umur. Ya, kehidupan yang panjang. Kalau sudah panjang, ya, kehidupan dan umur seseorang, ya sudah. Kehidupan dan umur panjang itulah yang mematikannya. Itu maksudnya. Ya, yu'ammar, berumur panjang, kemudian apa? Yahram, menjadi tua, renta, tumayamut, kemudian mati. Ya. Makna yang kedua, maksud kalimat ini, wa ma yuhlikuna illa dahr, adalah, ya, tidak ada yang membinasakan kita kecuali, ya, peristiwa-peristiwa yang terjadi, ya, sepanjang masa. Seperti apa? Penyakit, ya, seperti penyakit, ya, kemudian otel pembunuhan, ya, ya, dan lain sebagainya, musibah-musibah yang menyebabkan orang itu, ya, meninggal, itu saja. Jadi wa ma yuhlikuna illa dahr memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah tidak ada yang membinasakan kita kecuali panjangnya, telah panjangnya kehidupan dan umur seseorang, itu yang menyebabkan dia mati. Dan makna yang kedua adalah tidak ada yang membinasakan kita kecuali peristiwa-peristiwa yang terjadi sepanjang masa, beraneka ragam. Intinya mereka tidak meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta, yang menghidupkan dan mematikan. Ya. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala membantah mereka, wa ma lahum bi dzalika min ilmin. Dan mereka tidak memiliki satu ilmu pun tentang hal itu. Tentang apa yang mereka katakan. Mereka mengatakan, mahya illa hayatul dunia. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan dunia ini. Tidak ada kehidupan akhirat. Dibangkitkan manusia-manusia yang sudah mati. Wama yuhlikuna illa dahar. Dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali masa. Nah, perkataan mereka ini, wama lahum bidzalika min ilm. Mereka tidak memiliki satu dasar ilmu pun tentangnya. Ya. Yeah. Jadi tidak memiliki satu ilmu pun sedikit pun menunjukkan bahwa ya mereka hanya ya mengklaim hanya omong kosong tanpa didasari ya ilmu yang meyakinkan. Nah, dari sini ya dapat diambil faedah bahwa apa semestinya seorang ketika menyatakan suatu pernyataan mengklaim, maka hendaknya dia mendatangkan apa? Bukti, dalil yang membenarkan pernyataan dia itu. Ya, kalau tidak ya sama dengan apa namanya? Sifat mereka ini, wa man lahum bidzalika min 'ilmin. Wa ma lahum bidzalika min 'ilmin in hum illa yadhunnun. Ya, in di sini in annas ya, maknanya ma tidak. Tidaklah mereka itu kecuali sekedar yadhunnun. Ya, berprasangka saja, menyangka-nyangka. Ya. Diterangkan oleh para ulama, ya, dhon di dalam ayat ini maknanya adalah waham. Waham itu ya berarti apa? Sangkaan yang lemah. Ya, sangkaan yang lemah, waham. Sangkaan yang lemah. Sama sekali tidak didasari dengan bukti dan dalil. Ya. Nah, sangkaan yang sangat lemah itu dhon. Tapi perlu diingat dan perlu diketahui, ya, tidak selalu kata dhon di dalam Al-Quran itu bermakna sangkaan yang lemah. Terkadang dhon memiliki arti al-ilm, yakin. Ya, seperti dalam firman Allah Ta'ala bagaimana? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Yaitu orang-orang yang yadhunnun, maksudnya yakin. Mereka yakin bahwa mereka akan bertemu dengan Rabb mereka. Namun dalam ayat ini yang disebutkan oleh penulis rahimahullah tentang musyrikin, ya, falasifah, duhriyah, dhon mereka ini adalah dhon yang waham, sangkaan yang lemah tidak dasari dengan dalil. Ya. Nah, sehingga mereka ini orang-orang musyrik, duhriyah dan falasifah, para ahli filsafat. Ya. Mereka mengingkari akan dibangkitkannya kembali manusia yang sudah meninggal. Dan mereka menganggap itu satu yang mustahil. Ya. Jadi menurut mereka bagaimana mungkin sudah hancur lebur jasad-jasad manusia dalam tanah dan menghilang kemudian dikembalikan lagi. Ya. Itu kan perkataan mereka. Ya, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqahu. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Dan manusia itu memberikan perumpamaan terhadap kami dalam keadaan dia lupa penciptaannya sendiri. Bagaimana Allah menciptakannya? Dia mengatakan, manusia itu mengatakan, man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapakah yang akan menghidupkan kembali tulang belulang ini dalam keadaan sudah hancur lebur? Ya. Nah, maka keyakinan mereka ini, ya, Allah Subhanahu wa taala bantah, dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantahannya bagaimana? Ya, ada beberapa bantahan, di antaranya adalah jika Allah Subhanahu wa taala Maha mampu dan kenyataannya seperti itu, ya, untuk menciptakan manusia awwal marrah pertama kali min la syai', ya, sebelumnya tidak ada menjadi ada terwujud, apalagi sekedar mengulang. Ya, jelas Allah Maha mampu mencipta dari tidak ada menjadi ada saja mampu, apalagi sekedar mengulang penciptaan, dan itu tentunya lebih mudah. Dan semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara logika kan lebih mudah daripada pertama kali. Mengulang lebih mudah daripada melakukan pertama kali. Ini secara logika, secara umum bagi kita. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala semuanya mudah dan tidak ada yang sulit. Ini bantahan yang pertama, itu yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam ayat, ya, setelah ayat yang kita baca tadi, qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim. Katakanlah, jawablah, bantahlah orang ini, manusia yang seperti ini yang menghidupkan kembali tulang berulang itu adalah zat yang telah menciptakannya awal marrah pertama kali. Ya, wa huwa bi kulli khalqin 'alim, dan dia mengetahui seluruh makhluk. Ya, demikian juga bantahan yang kedua. Ya. Bantahan yang kedua dan itu logis, yaitu apa? Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menciptakan, ya, makhluk-makhluk ini abadan secara sia-sia. Ya. Yang jahat, ya, menikmati kehidupan di dunia, kemudian meninggal tanpa ada balasan, hukuman. Kan banyak yang seperti itu. Belum dapat balasan yang setimpal. Ya. Demikian juga orang-orang yang baik, yang saleh. Ya. Hidup, banyak yang hidup dalam keadaan sengsara dan belum mendapatkan pahala balasan yang layak untuk orang yang baik ini. Menunjukkan bahwa di sana akan ada kehidupan lagi, ya, untuk membalas masing-masing dari manusia. Yang baik dibalas dengan kebaikan, yang buruk dibalas dengan keburukan, yang dibalas dengan hukuman dan siksa. Logikanya kan seperti itu. Tidak akan sama. Masih ada kehidupan lain, ya, menunjukkan itu masih ada kehidupan lain, ya, untuk membalas masing-masing orang dengan perbuatannya, karena nampak bahwa banyak orang yang belum mendapatkan balasan yang sebadan, ya, yang sesuai. Ya, sampai mati dalam keadaan belum mendapatkan balasan yang sesuai. Nah, keterkaitan ayat ini yang dinukilkan oleh penulis rahimahullah dengan berbicara tersabut tahap mencela masa. Ya, keterkaitan ayat ini dengan bab sangat jelas. Ya. Yaitu bahwa barang siapa mencela masa, ya, maka dia telah menyamai kelompok Duhriyah itu. Ya. Kelompok Duhriyah itu, ya, yang meyakini bahwa zaman itulah yang memberikan pengaruh. Ya, zaman itulah yang mengatur, memberi pengaturan di alam semesta. Ya, dia sadari atau tidak, dia akui atau tidak, tapi ucapannya ketika mencela masa, ya, seolah-olah dia meyakini bahwa masa dan zaman, hari, minggu, bulan, tahun itulah yang mengatur terjadinya segala sesuatu, peristiwa dan kejadian. Soalnya kan seperti itu. Berarti sama, mirip. Kalimatnya mirip dengan apa yang diyakini oleh kelompok Duhriyah. Ya. Yang mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ya harus ditinggalkan perbuatan yang terlarang ini, sabut zahr. Kemudian beliau rahimahullah sebelumnya ya, Syaikhul Fauzan rahimahullah menyebutkan beberapa faedah dari ayat ini. Yang pertama adalah isbatul ba'ats warad 'ala man ankara. Ya. Adanya hari kebangkitan, adanya kebangkitan dan bantahan terhadap orang yang mengingkarinya. Jadi kebangkitan manusia yang sudah mati itu pasti terjadi. Ya. Sekaligus dalam ayat ini terdapat bantahan bagi orang yang mengingkari adanya al-ba'ats, kebangkitan. Ya. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala mengingkari ya, perkataan mereka ini, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya. Ini hanyalah kehidupan kita di dunia ini, tidak ada kehidupan lagi. Jadi diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua, ya. Tercelanya orang yang menisbatkan, menyandarkan berbagai peristiwa dan kejadian kepada masa, zaman, waktu. Ingat yang dimaksud waktu di sini, ya, bisa hari atau minggu, bulan atau tahun. Kemudian faedah yang ketiga, bahwa barang siapa menafikan, mengingkari sesuatu, menafikan sesuatu, ya, ya, dia dituntut untuk mendatangkan dalil, mendatangkan bukti atas penafiannya itu. Seperti ini orang yang menafikan adanya apa? Al-ba'ats. Ya, menafikan, meniadakan adanya ba'ats, kebangkitan. Maka dituntut, ya, mana buktimu bahwa tidak ada kebangkitan? manusia tidak akan dibangkitkan lagi setelah matinya. Wa ma lahum bidzalika min 'ilmin, mereka tidak memiliki ilmu sedikit pun tentang ucapan mereka itu. In hum illa yadhunnun, mereka hanya menyangka-nyangka. Kemudian faedah yang keempat, ya, bahwa adzan sangkaan, ya, sekedar sangkaan, ya, itu, ya, tidak bisa menjadi landasan berdalil di dalam bab akidah. Ya, di dalam bab akidah, ya, tidak boleh, ya, sekedar menggunakan dzan, prasangka. Bab akidah, iman. Jadi yang namanya akidah, iman, ya, itu harus dasari dengan dalil. Dan dalilnya apa itu? Ya, Al-Quran, hadis yang sahih, ya, sesuai yang dipahami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Nah itu, jadi bukan sekedar sangka, ini kan beriman, menetapkan apa? Al-Ba'ats, iman kepada hari akhir, kepada kebangkitan. Ini kan iman, akidah. Ya, orang-orang musyrik ini, orang-orang duhriyah ini, ya, berani berbicara tentang masalah al-ba'ats, kebangkitan, ini kan iman, hanya dengan apa? Dzan. Wa ma lahum bidzalika min 'ilmin in hum illa yadhunnun, menunjukkan bahwa itu tidak boleh menjadi dasar dalam bab akidah. Nah, penulis rahimahullah berikutnya hanya menyebutkan satu hadis dalam bab ini. Ya, kita baca. Beliau rahimahullah mengatakan wasil sahih, dan di dalam hadis yang sahih, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, qala Allah taala, yu'zini ibnu Adam, yu'zini ibnu Adam, yasubbu ad-dahr, wa ana ad-dahr uqallibu al-layla wan-nahar, wa fi riwayah, la tasubbu ad-dahr fa inna Allah huwa ad-dahr. Dan di dalam sahih, yakni sahih Bukhari, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, qala Allah taala, Allah taala berfirman, yu'zini, telah menggangguku atau menyakitiku, tapi ingat Allah tidak tersakiti dan tidak termudaratkan, ibnu Adam, anak Adam, yasubbu ad-dahr, anak Adam ini, ya, mencela, mencaci waktu, masa, wa ana ad-dahr, padahal akulah pengatur masa. Dia akan diterangkan ana ad-dahr, yakni ana apa? Sahibu ad-dahr, pencipta, pemilik masa ini, atau pengatur, mudabbir, ya, yang mengatur segala yang terjadi di masa ini, di dalam zaman. Uqallibul laila wan nahar, ya, aku membolak-balikkan siang, malam dan siang. Aku membolak-balikkan malam dan siang, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini. Wa fi riwayah, dan dalam sebuah riwayat yang lain, la tasubbu ad-dahr, janganlah kalian mencela, memaki ad-dahr, zaman. Fa inna Allah huwa ad-dahr, karena Allah dialah yang memiliki, menguasai dahr, masa, zaman. Nah, inilah hadis yang disebutkan oleh penulis rahimahullah di dalam bab tentang sabut dahr. Ya, sangat jelas, ya, sangat nampak keterkaitannya dengan bab. Hadis ini tergolong hadis qudsi. Ya, apa itu hadis qudsi? Yaitu hadis, kullu ma yarwihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an Rabbi azza wa jalla, setiap yang diriwayatkan, dinukilkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah. Ya, setiap riwayat, setiap yang diriwayatkan, dinukilkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah berfirman misalkan, tapi itu hadis, maka disebut hadis qudsi. Juga memiliki nama lain, yaitu hadis ilahi. Juga bisa disebut hadis rabbani. Hadis qudsi atau hadis ilahi atau hadis Rabbani. Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah taala bahwa Allah taala berfirman, qala Allah taala. Allah taala berfirman, yu'dhini ibnu Adam. Ya. Ibnu Adam, anak Adam mengganggu atau menyakitiku. Adza. Ya, adza. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya mendapatkan azab. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluk. Kalau kita mendapatkan azab dari orang lain, ya, kita tersakiti, kita bisa tersakiti. Ya, entah itu sakit hati paling tidaknya atau mungkin sakit fisik, ya kan disakiti. Atau bahkan sampai termudharatkan. Ya. Terkena mudarat entah nyawa kita, ya, atau yang lain. Adapun Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai', ya, tidak ada satupun yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita terkena azab, kita bisa tersakiti, ya, bahkan termudharatkan, adapun Allah Subhanahu wa taala tidak. Sehingga kita tetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa terkena azab, aziyah, ya. Ada hambanya yang ada mengganggu atau menyakiti Allah, yakni melakukan perbuatan yang tidak disukai, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sekedar ya kita menetapkan apa yang disebutkan di dalam dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala ya ta'adza, ya terkena adza, tapi Allah tidak tersakiti dan termudharatkan. Wallahu a'lam. Yu'dhini ibnu Adam. Anak Adam yu'dhini. Menggangguku atau menyakitiku. Ya, anak Adam. Adam dari Nabi Adam AS. Ya, dalam kalimat ini terdapat apa? Ya, bantahan bagi orang yang meyakini bahwa manusia itu merupakan evolusi dari kera. Ya. Entah nanti kalau dilanjutkan, evolusinya jadi malaikat mungkin ya. Entah bagaimana itu dari kera berevolusi jadi malaikat. Terus gimana kelanjutannya? Evolusi lagi jadi malaikat atau jadi makhluk apa? Intinya itu merupakan keyakinan yang kufur. Keyakinan bahwa manusia itu bukan dari Nabi Adam. Bukan keturunan Nabi Adam, tapi keturunan kera. Ya. Itu adalah keyakinan yang kufur. Sebab itu takzib. Bentuk mendustakan Al-Quran dan Hadis. Ya, mendustakan Al-Quran dan Hadis. Ya. Nah, memang kenapa kalau Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia dan menciptakan kera kok ternyata miripan. Tapi ya kera-kera bukan manusia, manusia-manusia bukan kera. Ya, mungkin ada kemiripan ya. Memiliki tulang belakang, memiliki begini, anatomi tubuhnya ada yang mirip-mirip. Tapi bukan berarti kalau ditemukan ya, tulang kera misalkan itu berarti nenek moyangnya manusia, enggak mesti seperti itu. Dan gak mungkin seperti itu. Gak bisa dikatakan pasti seperti itu. Nah, intinya itu adalah keyakinan yang kufur. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi ini, yu'dhini ibnu Adam, anak Adam. Dan Adam itu Allah ciptakan ya dengan tangannya dari apa? Atin. Ya. Yasubud dahra. Nah, ini tafsir dari apa? Yu'zin ibnu Adam. Apa? Bagaimana bentuk azza? Gangguan anak Adam terhadap Allah Subhanahu wa taala yaitu yasubud dahra. Ya. Dia mencela, mencaci masa zaman. Ya, seperti yang sudah lewat pembahasannya. Mencela, mencaci masa zaman ini bisa syirik akbar, bisa syirik asghar tergantung keyakinannya. Wa ana ad-dahr. Ya, wa ana ad-dahr. Apa maknanya? Maknanya adalah wa ana sahibud dahr, ana atau wa ana mudabbirud dahr. Padahal aku adalah pemilik masa ini. Aku adalah pemilik zaman, Allah yang menciptakan zaman. Atau maknanya wa ana mudabbirud dahr, adalah aku adalah yang mengatur zaman. Ya, segala sesuatu yang terjadi di zaman, di dalam zaman ini, ya, yang menakdirkannya, menciptakannya, dan mengaturnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi makna wa ana dar bukan Allah itu adalah zaman, bukan ya. Kenapa? Karena Allah menerangkan sendiri setelahnya bagaimana? Uqallibul layla wan nahar. Al-layl wan nahar itu apa? Dahar. Berarti maknanya uqallibul dahar. Makna wa ana dahar, yani uqallibul dahar. Aku membalikkan dahar, zaman. Menunjukkan bahwa Allah bukan dahar. Allah yang membolak-balikkan. Dan dahar, masa, zaman itulah yang dibolak-balikkan oleh Allah. Yani yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya. Uqallibul layla wan nahar. Atau membolak-balikkan malam dan siang. Ini kan semakna dengan uqallibul dahar. Karena dahar itu kan layl wan nahar. Malam dan siang. Enggak mungkin yang membolak-balikkan sama dengan yang dibolak-balikkan. Menunjukkan bahwa makna kalimat sebelumnya wa ana dahr, aku wa ana dahr, yani aku adalah yang membolak-balikkan dahr, aku yang mengatur zaman. Ya. Yeah. Tapi kenapa mengatakan wa ana dahr tidak mengatakan wa ana sahibud dahr atau mudabbirud dahr di dalam kalimat ini? Ya, ini sekedar menyesuaikan kalimat sebelumnya, ya subud dahr wa ana dahr. Ya biar lebih mengena. Wallahu a'lam. Yu'dhini ibnu Adam yasubbu ad-dahr bi mithla ad-dahr wa ana ad-dahr, padahal aku adalah ana ad-dahr. Maksudnya adalah aku yang mengatur masa. Ya. Artinya jika ada yang mencela zaman, hakikatnya dia mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala karena segala sesuatu yang terjadi dalam zaman ini semuanya diatur dan ditakdirkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fi riwayah, dan di dalam sebuah riwayat yang lain, ya, kenapa disebutkan riwayat yang lain dengan redaksi yang lain ini? Jawabannya karena dalam riwayat yang berikutnya ini tegas larangan mencela, mencaci dahar zaman. La tasubbut dahar. Di dalam riwayat yang pertama tadi tidak ada kalimat yang tegas menggunakan konteks nahi, larangan. Tapi di sini ada la tasubbud dahr. Janganlah kalian mencela maki ad-dahr. Ya, zaman. Ya. Fa inna Allah huwa ad-dahr, karena sesungguhnya Allah dialah ad-dahr. Apa maknanya dialah dahr? Maknanya adalah dialah pemilik atau pengatur dahr zaman, masa. Dialah yang mengatur segala peristiwa yang terjadi dalam zaman ini, di dalam masa ini. Nah, maka makna fa'in Allah wadhar seperti tadi. Allah yang mengatur zaman, mengatur masa. Ya. Maka keliru orang yang mengatakan bahwa dahar itu termasuk nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, berarti di antara asma'ullah, di antara nama-nama Allah adalah ad-dahr. Itu enggak benar. Ya, kenapa? Karena dahr itu adalah zaman. Dan Allah itu uqallibud dahr, yuqallibud dahr, yuqallibul layla wan nahar. Enggak mungkin Allah membolak-balikkan dirinya sendiri. Yang Allah bolak-balikkan ya layl wan nahar, dahr. Dan berarti dahr itu bukan Allah. Menunjukkan bahwa dahr itu bukan nama Allah. Adapun makna wa ana dahr, aku adalah dahr, yakni aku adalah pemilik dan pengatur dahr. Demikian pula ini menyalahi kaidah di dalam asma'ullah, nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara kaidah, ya, yang penting untuk kita ketahui terkait dengan menetapkan sebuah nama sebagai nama bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, ya, pasti mengandung makna yang sempurna. Ya. Artinya nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti mushtaq. Apa itu mushtaq? Mungkin isim fa'il. Ya, isim fa'il. Ya, atau amsalah mubalaghah. Atau sifat musyabbahah. Ya. Jadi bukan isim jamid. Ya. Bukan isim jamid. Sementara dahar ini tergolong isim jamid. Ya. Yang tidak mengandung makna. Yang tidak mengandung makna sifat. Ya, berbeda dengan nama misalkan apa? Ar-Rahman. Ya, Ar-Rahman. Ya, sifat musyabbahah misalkan. Nah, ini mengandung makna apa? Sifat rahmah. Ya, adapun dahar apa ini? Tergolong isim fa'il, isim maf'ul, misalnya mubalaghah kan tidak. Ya. Semua nama Allah Subhanahu wa taala itu ya mengandung makna sifat. Ya. Semua nama Allah Subhanahu wa taala itu tidak jamid, semuanya mustaq. Ya. Kenapa? Ya, kaidah ini diambil dari firman Allah taala walillahil asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang husna. Dikatakan husna itu kenapa? Karena mengandung makna sifat. Otomatis berarti harus mustaq. Ini terpahami dengan baik ya. Untuk antum yang sudah mempelajari ya bahasa Arab terutama sharaf ya. Nah. La tasubbu ad-dahr fa inna Allah wa ad-dahr ta'ala kalam min tala ad-dahr fa Allah dialah yang mengatur zaman, mengatur masa. Nah, sehingga akhir hadis ini, fa'innallahu wad-dahr merupakan ta'lil, menjelaskan alasan kenapa dilarang. Janganlah kalian mencela zaman, karena sesungguhnya Allah dialah yang mengatur zaman ini. Ya, ini kan sebab, berarti alasan, ta'lil, illah, illat, begitu istilahnya. Illat, alasan, sebab kenapa dilarang. Nah, disebutkan illah alasan semacam ini ya tidak hanya di sini, di dalam dalil-dalil yang lain tentang hukum-hukum yang lain juga. Ini ada beberapa fungsi, beberapa manfaat dan faedah. Di antara faedahnya menjelaskan hikmah kenapa ini diperintah, kenapa ini dilarang ya, sehingga banyak di dalam ayat, di dalam hadis itu disebutkan apa illah, sebab atau alasan setelah sebelumnya disebutkan suatu hukum. Entah berupa perintah atau larangan. Jadi itu menjelaskan hikmah. Faedah yang lainnya juga adalah dia dapat pemahaman agar kita yang mendapatkan perintah ini atau mendapatkan larangan ini semakin tenang. Ya, semakin tumakninah, tentram, tenang di dalam menjalankan hukum tersebut. Ya, melaksanakan perintah atau meninggalkan larangan akan semakin mantap. Ya, demikian juga faedah yang lain, ya, untuk bisa mengkiaskan perkara lain di dalam hukum tersebut. Ketika ada perkara lain, misalkan seandainya ada perkara lain, masalah lain, kasus lain, yang mengandung, ya, ailah yang sama, ya, terdapat padanya ailah yang sama, alasan yang sama, maka masuk dalam hukum yang disebutkan di dalam dalil. Intinya ini berkaitan dengan qiyas. Allahu a'lam. Adapun keterkaitan hadis ini dengan bab yang sangat jelas bahwa barang siapa mencela zaman, hakikatnya dia ya mengganggu atau menyakiti Allah Subhanahu wa taala, yakni merendahkan Allah. Nah, adapun beberapa faedah yang diambil dari hadis ini yaitu atau diantaranya diharamkannya mencela zaman. Yang kedua, wajibnya beriman kepada al-qadha wal qadar. Ya. Ketetapan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Wajib mengimani al-qadha wal qadar. Kenapa? Ya. Karena ya, larangan mencela zaman ya. Terfahami darinya perintah untuk apa? Untuk mengembalikan segala hal, segala peristiwa dan kejadian, bukan kepada zaman, melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sama artinya dengan beriman kepada takdir Allah, mengembalikan peristiwa-peristiwa yang terjadi kepada Allah, ini kepada takdir Allah. Jadi iman kepada al-qadha wal qadar. Orang yang masih saja mencela zaman menunjukkan dia tidak beriman kepada al-qadha wal qadar atau lemah imannya. Kemudian faedah yang ketiga, an-nadhra khalqun musakhar, bahwa zaman ini hanyalah makhluk Allah yang diatur olehnya. Ini makhluk Allah yang diatur oleh Allah. Nah, kemudian faedah yang keempat, bahwa terkadang makhluk itu mengganggu Allah atau menyakiti Allah dengan tanakkus, dengan merendahkan Allah, tidak mengagungkannya. Namun mereka tetap tidak akan mampu memudaratkan Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka tetap tidak akan mampu memudaratkan Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita cukupkan dengan ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Namun maaf atas segala kekurangan yang ada. Wallahu ta'ala alam bisawab. Walhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.